Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahabihi iman walah, ma ba'd. Nah, pelajaran kita sore ini, Fadlul Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan membaca penjelasan Salih Fauzan hafizahullah tentang ucapan Abu Aliyah. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa asbahi hadhi al-usuliyah. Bukan. Ta'ammal. Qala ta'ammal kalama abil aliyati hadha ma ajallahu. Perhatikan ucapan Abu Aliyah ini. Betapa agungnya ucapan ini. Ma ajallahu, ma ta'ajjubiyah. Makanya kata setelahnya mansub. Wa'rif zamanahu, dan kenalilah zaman Abu Aliyah. Saya telah mempelajari di syarah Abu Aliyah, salah satu di antara ulama tabi'in. Naam. Min a'imat tabi'in. Hidup di generasi tabi'in. Alladhi yuhadhru fihi min al-ahwa. Kenalilah zamannya yang beliau memperingatkan pada zaman tersebut, fihi kembali kepada zaman, pemirha pada fihi kembali kepada zaman. Beliau memperingatkan, mentahdir pada zaman tersebut, minal ahwa, dari ahwa, yakni bid'ah-bid'ah. Nah, padahal zaman tabi'in masih termasuk di antara tiga dari generasi terbaik dari umat ini. Sudah diperingatkan dari bid'ah. Bagaimana dengan zaman kita? Ya, kenali zaman Abu Aliyah rahimahullah. Salah satu di antara zaman yang Nabi alaihissalam katakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Maka tentu bid'ah dan syubhat yang datang setelah zaman ini aksar, lebih banyak lagi dan lebih besar lagi. Nah, artinya lebih butuh untuk diperingatkan zaman-zaman setelahnya. Ya. Ahaqqu bitahdhiri min al-ahwa'i fiha. Ini makna kalam Syekh rahimahullah. Jika zaman Abu Aliyah saja di dalamnya diperingatkan dari ahwa wal bid'ah, syubhat, maka zaman-zaman yang datang setelahnya ada ahaqqu bitahdhiri min al-ahwa'i fiha li'annaha ashaddu wa a'zam. Karena bid'ah yang datang setelahnya tentunya lebih besar dan lebih parah lagi. Allati man ittaba'aha faqad raghiba 'anil Islam. Yang barang siapa mengikuti ha, kembali kepada ahwa, bid'ah-bid'ah tersebut, berarti dia telah membenci Islam. Dia telah membenci Islam. Nah, karena bid'ah-bid'ah ini bukan bagian dari Islam. Mengikutinya berarti sama saja kita membenci ajaran Islam. Ini yang pertama. Ya. Ketahui zaman Abu Aliyah. dari sisi al-qurun, mufaddalah. Kemudian dari sisi orang-orang yang hidup di zaman itu. Naam. Abu'l-Aliya memperingatkan dari bid'ah pada zaman itu, padahal keimanan orang-orang di zaman itu terkenal dengan kekuatan iman mereka, memegang al-haq. Maka orang-orang yang datang setelahnya yang tingkat atau derajat keimanannya lebih rendah dan lebih lemah daripada orang-orang yang hidup di zaman tabi'in, lebih pantas lagi untuk mendapatkan peringatan dan lebih pantas lagi untuk dikhawatirkan dari jatuh kepada ahwa dan bid'ah. Qala wa tafsir al-islami bis-sunnah. Yani wa'rif tafsir al-islami bis-sunnah. Na'tuf kepada zamanah. Makanya di macam mansub. Tafsir al-islami bis-sunnah. Artinya, tafsir al-islam di sini, yakni faman aslama wajhahu lillah. Walakin lam yang qadilin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa laysa bimuslimin. Dia aslama wajhahu lillah. Berserah diri kepada Allah. Tapi tidak tunduk kepada ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak tunduk kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka bukan muslim. Karena Islam itu ditafsirkan dengan Al-Quran was sunnah. Ikhlas wal mutaba'ah. Kalau cukup mencukupkan diri dengan ikhlas saja tanpa mutaba'ah, fala laysa min tafsiril Islam. I'rif ta'rif al-Islam bis sunnah. Islam itu harus mencakup aslama wajhahu lillah dan juga mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Dan telah kita nukil salah satu di antara statement dan ucapan Abu'l-Aliya yang masyhur. Beliau mengatakan, "Ma adri ayyun ni'mataini alayya a'zam." Aku tidak mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala dari dua nikmat yang besar atas mana yang paling besar. Akhrajani Allahu minasy syirki ilal Islam aw asamani fil Islam an yakuna li fihi hawa. Aku tidak mengetahui mana di antara dua nikmat besar ini yang paling besar. Allah mengeluarkan aku dari kesyirikan menuju Islam, dan nikmat yang kedua yaitu Allah Azza wa Jalla melindungiku di dalam Islam dan tidak terjatuh pada bid'ah dan ahwa. Nah, artinya antara keikhlasan dan mutaba'ah ini harus sejalan. Ya. Ikhlas juga harus mutaba'ah. Kalau sekedar ikhlas aslama wajhahu lillah tapi tidak mutaba'ah, maka ada laysa minal Islam. Kurang keislamannya. Bahkan tidak sah. Hanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tidak ditakrir oleh dia. Naam. Wa tafsir al-islami bis sunnah. Qala wa khawfahu ala a'lami tabi'in wa ulama'ihim min al-khuruj 'an sunnati wal kitab. Dan kenali pula kekhawatiran beliau terhadap a'lami tabi'in, para a'lam, tokoh-tokoh dari kalangan tabi'in. Ya, beliau khawatirkan Naam. Oh, ulama yang demikian pula, ulama-ulama dari kalangan tabi'in beliau khawatirkan minal khuruj ani sunnah, keluar dari as-sunnah dan al-kitab. Padahal mereka memiliki keimanan dan ilmu yang luas. Naam. Pun demikian masih dikhawatirkan oleh Abul Aliyah. Maka orang-orang yang datang setelahnya lebih dikhawatirkan lagi. Yatabayyanu laka, maka akan jelas bagimu. Yatabayyanu laka makna qawli ta'ala, makna dari firman Allah Ta'ala. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika dia, idh qala lahu rabbuhu, ketika Rabbnya yaitu Nabi Ibrahim, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, aslim, berserah dirilah. Qala, apa kata Nabi Ibrahim? Aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Rabb semesta alam. Naam. Perhatikan ayat ini. Padanya terdapat dua perkara. Ya. Jam'u baina ad-da'wa ila al-Islam wa at-tahdhir min mukhalafatihi. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa qawlihi wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang kedua, wassa biha Ibrahim, dan Nabi Ibrahim mewasiatkan dengannya kepada anak-anaknya. Demikian pula Yaqub juga mewasiatkan kepada anak-anaknya. Apa isi wasiatnya? Ya baniya, wahai anak-anakku. Inna Allah astafa lakum. Sungguhnya Allah telah memilih untuk kalian ad-din, agama ini. Fala tamutunna, maka janganlah sekali-kali kalian meninggal. Illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam, serah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan dua ayat ini. Mengumpulkan antara dakwah ilal Islam wa tahdir min mukhalafatihi. Naam. Dakwah, ajakan dan seruan kepada Islam juga disertai dengan tahzir, peringatan dari menyelisih Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Iya. Jadi di samping kita belajar tentang kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam, maka hendaknya kita mengetahui kejelekan-kejelekan dakwah-dakwah asyar wa dalalat di luar Islam yang bisa mempengaruhi seseorang keluar dari Islam, mempengaruhi seseorang ya keluar dari as-sunnah. Nah, tidak mencukupkan dengan mempelajari kebaikan saja, tapi juga harus pelajari syubhat-syubhat, ya, kerancuan-kerancuan, sehingga kita bisa berhati-hati darinya. Ini perintah seruan kepada Islam dan peringatan dari menyelisihinya. Wa qawlihi, demikian pula firman Allah Ta'ala, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tidak ada yang membenci millahnya Nabi Ibrahim kecuali orang yang safiha nafsah, memperbodoh dirinya. Nah, ini semakna dengan perkataan atau ucapan Abu Aliyah, "Fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu." Fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Ya. Kata Abu Aliyah yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Semakna dengan firman Allah Ta'ala, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahima illa man safiha nafsah." Fa inna qawlahu, "Fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu." Apabila kamu telah mempelajari Islam, maka janganlah engkau meninggalkannya. Ini selaras dengan makna dari firman Allah Ta'ala dalam hal tahdzir min ar-raghbati an millatil Islam, peringatan dari membenci dan meninggalkan agama Islam. Nah, "wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah" ini di dalamnya mengandung peringatan tahdzir supaya kita tidak membenci dan meninggalkan ajaran Islam. Semakna dengan ucapan Abu Aliyah, "Fa idza ta'allamtumu fala targhabu anhu," apabila kalian telah mempelajari Islam, maka jangan kalian membencinya dan meninggalkannya. Qala wa ashbah hadhihi al-usul al-kibar التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة وأشبه هذه الأصول الكبار dan yang semisal dengan هذه الأصول الكبار, prinsip-prinsip pokok yang besar ini. Al-usul al-kibar yang disebutkan dalam ayat-ayat di atas, perintah untuk mempelajari Islam dan peringatan dari na'am menyelisihinya. Iya. Allati hiya aslul usul, yang merupakan aslul usul, prinsip pokok yang paling mendasar, yang sangat mendasar. Tadi tafsirul Islam, prinsip pokok, tidak mencukupkan dengan ikhlas saja. Banyak orang ikhlas. Orang-orang sufi menyatakan dirinya ikhlas. Ikhwanul muslimun ketika berjuang, dalam tanda kutip, menurut mereka, sangkaan mereka, menurut sangkaan mereka, ikhlas. Tablighiyun, jemaah tabligh, ikhlas. Apakah mereka mutaba'ah, mengikuti jalan manhaj, metode Nabi SAW dan para sahabatnya dalam beragama? Jawabannya, belum. Nah, ini prinsip yang sangat mendasar, aslul usul. Tidak cukup dengan ikhlas. Ya. Wa'arif tafsir al-islami bis sunnah. Sunnah merupakan salah satu jantar tafsir Islam. As-sunnatu hiya al-islam wal-islam huwa sunnah. Dan juga dari sisi tafsir di atas, dari ayat-ayat di atas, di samping kita mempelajari Islam, harus berhati-hati dari apa yang menyelisih Islam, dari bid'ah dan hawa nafsu. Nah, wa an-nasu anha fi ghaflatin, dan manusia lalai darinya. Ya. Tidak membacanya, tidak mempelajarinya. Adapun jika mereka mempelajarinya, maka sedikit dari mereka yang mengamalkannya. Dan orang yang mengamalkan di antara mereka, sedikit di antara mereka yang kokoh, sabat, istiqomah di atas amalan tersebut. maka urusannya butuh kepada isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan butuh kepada perhatian yang besar terhadap perkara ini. Kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan radhiyallahu. Qala hafizahullah yaqulu Syekh rahimahullah ta'ammal kalam Abi al-Ali hadha wa ma fihi min al-fawaid al-'azimah. Perhatikanlah ucapan Abu al-Ali ini. Wa ma fihi min al-fawaid al-'azimah, dan apa yang dikandungnya berupa faedah-faedah yang besar. Wa zamanu Abu al-Ali mata Syekh Hafizahullah memancing thullabul ilm dengan memberikan pertanyaan. Ya, ketika Syekh atau mudarris bertanya, bukan berarti mudarris itu tidak tahu, tapi ingin memancing. Ya. Nah, thullab yang ada di majelis. Kapan zamannya Abu al-Ali? Belum melanjutkan. Innahu zamanu tabi'in. Zaman beliau adalah zamannya tabi'in. Generasi ketiga. Nah, generasi kedua yang terbaik setelah sahabat, tabi'in, tabi'in. Fa kaifa bi zamanina hadha? Maka bagaimana dengan zaman kita ini? Ya, tentu lebih butuh untuk mendapatkan peringatan. Abu al-Ali khauf 'ala tabi'ina, fa kaifa bi zamanina hadha? Innahu ashaddu khataran. Abu al-Ali mengkhawatirkan para tabi'in. Maka bagaimanakah dengan orang-orang yang ada di zaman kita ini? Tentu lebih dikhawatirkan lagi untuk jatuh kepada bid'ah dan ahwa. Innahu ashaddu khataran. Sungguhnya ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Ashaddu khataran. Nah, tidak bisa dianggap remeh. Ya, jika kita ingin menisbahkannya kepada zaman at-tabi'in. Mereka saja tabi'un dikhawatirkan oleh Abu al-Ali. Maka orang-orang yang ada di zaman kita lebih dikhawatirkan lagi untuk terjatuh kepada penyimpangan. Nah. Ya. Tabat wal istiqomah itu sesuatu yang sulit. Sulit untuk istiqomah. Terus di atas ketaatan, di atas sunnah. Sulit. Berapa banyak ya orang-orang yang tadinya bersama kita menuntut ilmu, kemudian kita tidak tahu kemana sekarang ya mereka. Nah, tadi masih ada di ma'had ini, kemarin masih ada di masjid ini sholat berjamaah dengan kita, tapi setelah itu satu persatu ya kan pindah dari sini, keluar dari sini. Kita tidak tahu. Nah, nasib mereka sekarang. Ya. Istiqomah itu suatu yang mahal. Ya, karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan orang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomahan, maka itu adalah salah satu di antara karomah. Ya, karomah itu bukan seorang, ya bukan sekedar seorang bisa berjalan di atas air, terbang di atas udara, tidak. Tapi karomah yang paling penting adalah seorang sabat, kokoh, istiqomah di atas ketaatan. Nah, qala wa tafsir al-Islam bis sunnah, ya sunnah allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang merupakan ajaran Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, bagian dari Islam tidak mencukupkan diri dengan ikhlas. Wa khawfahu ala alami tabi'in wa ulama'ihim min al-khuruji anis sunnati wal kitab. Qala idza kana qad khafa ala a'lami tabi'in fa kaifa bina nahnu al khawfu alaina ashaddu. Apabila Abu Ali ya mengkhawatirkan para ulama dan tokoh-tokoh dari kalangan at-tabi'in, maka bagaimana dengan kita? Al khawfu alaina ashad, kekhawatiran atas kita itu lebih, ya, kekhawatiran atas kita lebih besar. Nah, ashaddu bermakna akbar. Tabayyana lana ma'na qawlihi ta'ala idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Qala ta'ala wa may yarghabu 'an millati ibrahima illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ini ya dua ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 150 sampai 151. Naam. Yang telah kita sebutkan tadi di matan, apa kandungannya? Al-jam'u baina ad-da'wa ila al-islam wa at-tahdhir min mukhalafati. Ini kandungan dari dua ayat. Mengumpulkan antara seruan kepada Islam dan peringatan dari menyelisihinya. Istajaba li amrillah azza wa jalla. Nabi Ibrahim memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala wa aslama niyyatahu dan mengikhlaskan aslam ini yakni akhlasa. Mengikhlaskan niatnya aslama niyyatahu wa qasdahu wa amalahu lillahi azza wa jalla. Nabi Ibrahim beliau mengikhlaskan niat, maksud, tujuan dan amalannya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Hadza huwa al-Islam. Inilah Islam. Al-ikhlasu lillahi Azza wa Jalla. Ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla wal inqiyadu lillahi Azza wa Jalla dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh hadza yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karena ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wa naqalahu anhu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menukil dari beliau fi Tsalatsatul Usul dalam kitab Tsalatsatul Usul al-Islam huwa al-istislam lillahi bi tauhidi wal inqiyadu lahu bi ta'ati wal bara'ati min asy-syirk wahd. Antum yang sudah mempelajari kitab ini insyaallah menghafal, telah hafal. Ya, definisi ini. Al-Islam huwa al-istislam lillahi bitauhid. Serah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal-inqiyadu lahu bitta'ah dan tunduk dan patuh kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah. Ya. Semuanya terkandung padanya makna ikhlas. Ditambah dengan tafsir al-Islam di sunnah. Nah, ikhlas dan mutabah. Ya. Seperti yang sudah kita jelaskan di atas. Saya nuktami biar anas. InsyaAllah tambahan penjelasan pada pertemuan berikutnya. Ibn Ilai Ta'ad. Nah, shaddalu barakallahu.